sedikit pun ku tak merasa malu. Tanpa ada kekasih di hatiku, bukan berarti ku tak punya rasa untuk menjalin cinta. Pilihan hati bukan karena tak mampu untuk cari kekasih. Jomlo happy memang pilihan hati, biar ku bisa bebas terbang kesana sini. Dan tak bersuara, ku yakin di suatu saat nanti ada cinta abadi. Jomlo happy memang pilihan hati, bukan karena tak mampu untuk cari kekasih. Jomlo happy memang pilihan hati, biar ku bisa bebas terbang kesana sini. Pilihan hati, biar ku bisa bebas terbang kesana sini.